Mitra bisnis, ada sebuah cerita tentang jenderal yang lagi berperang di zaman China kuno sekali ya. Jadi jenderal ini bersama 500 serdadunya dia pergi berperang dan ternyata pada peperangan itu dia dikepung musuh dengan begitu ketat. Musuhnya ada 5.000 dan dia tidak sanggup mempertahankan diri. Maka di dalam tenda dia memanggil serdadu-serdadu pentingnya 200 orang dan dia bilang sama 200 orang ini, kalian saya pesani dengan satu hal, yaitu jagalah peti ini. Peti ini sangat penting dan harus kembali ke markas kita di negara kita yang cukup jauh. Tapi kalian harus berupaya untuk menyelamatkan peti ini. Lalu teman-teman ini bilang, lalu bagaimana dengan jenderal, saya akan mempertahankan diri di sini, kalian larilah gitu ya. Maka 150 orang mempersiapkan diri dan membawa peti ini menerobos dengan susah payah dan pergi. Sedangkan sisanya tetap di sana berperang dengan mengatur strategi dengan sang jenderal. Dalam perjalanan yang sangat sulit, 150 orang ini selalu berusaha saling membantu. Tidak sepenuhnya dapat kembali ke markas, tapi cukup banyak yang dapat selamat di markas besarnya yang sangat jauh sekali. Dan ketika sampai di markas, dibilangilah, inilah pesan jenderal, ini peti yang sangat penting sekali. Dan ketika peti itu dibuka, ternyata isinya batu saja. Orang-orang di markas menyadari sang raja bilang dengan bijaksana kepada orang ini, bahwa sebenarnya sang jenderal ingin kamu selamat. Kalian semua bisa selamat karena kalian punya tujuan untuk hidup, tujuan untuk membawa peti ini kembali ke markas ya. Karena kalau semuanya di sana akan habis itu bermusuhan dengan 10 kali lipat jumlah tentara yang lebih banyak. Tapi karena punya kepentingan untuk membawa peti ini, maka kalian punya semangat untuk membawa peti ini kembali dengan selamat. Ya. Jadi tujuan dalam kehidupan kita menjadi penting. Karena tujuan membawa energi positif untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Ketika seseorang mengemban tugas mulia, ketika para tentara ini mengemban tugas mulia, mempunyai harapan untuk melakukan sesuatu yang besar bagi bangsanya, memiliki rasa berguna, maka mereka semua akan berupaya maksimal untuk mensukseskan misi ini. Walaupun sebenarnya maksud baik sang jenderal adalah membuat sekelompok orang yang hebat-hebat ini dapat selamat kembali ke sana. Daripada kalau misalkan mereka tidak punya tugas, maka mungkin semuanya tidak punya harapan dan semuanya akan mati pada medan perang. Mitra bisnis, dalam kehidupan kita sering dibutuhkan sebuah tugas mulia, dibutuhkan sebuah peti yang harus kita bawa untuk menuju pada markas kita, supaya kita mau melakukan semuanya dengan lebih maksimum, dengan sekuat tenaga kita. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau pada Facebook dan Twitter saya. Terima kasih, sukses untuk